الحمد لله، الحمد لله الحكيم، فلا يتوجه عليه الانتقاد لأحكامه ولا الانتقاد لأقواله، العليم فلا يخفى عليه مثقال الذر من الوجود ولا عفو بمثقاله، العظيم فلا يدرك العالم العارف كنها جلاله، لا راد لما قضى وأحكم ولا معقب لما أمضى وأبرم، نحمده على جزير بره ونستعينه ونستهديه ونشكره على إحسانه الذي منه إلهام شكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلي الأعلى الكريم الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوى الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وقرم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita bersama-sama berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah ratusan bahkan ribuan doa kita panjatkan, istighosah dikumandangkan di mana-mana, pembacaan salawat kepada Nabi, pembacaan maulid Nabi diselenggarakan di setiap tempat, sedekah pun sudah dikeluarkan dalam berbagai bentuk, pembangunan masjid-masjid tersebar di mana-mana, pesantren-pesantren pun mengelilingi di sekitar kita, bahkan pengajian-pengajian pun tak asing lagi dari telinga kita. Namun di sisi lain, kebejatan merebak luas, kecurangan selalu mewarnai hidup kita, kezaliman tersebar di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian seakan-akan tak pernah ada ujungnya. Hal itu pun dibarengi dengan berbagai bala dan musibah yang terus-menerus menimpa kepada negeri kita. Para penguasa yang terus-menerus bertindak zalim, terus-menerus bertindak aniaya, berbuat korupsi, seakan tak pernah kasihan terhadap masyarakat. Pertanyaannya, mengapa semua itu bisa terjadi? Apa sebab dari semua itu? Dan mengapa Allah murka terhadap kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita simak hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Udziba ahlu qaryatin fiha 18,000 amaluhum amal al-anbiya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menurunkan azab, bala dan musibah kepada suatu negeri, padahal di negeri tersebut terdapat 18,000 orang soleh yang mana ibadah mereka seperti ibadah para nabi. Para sahabat pun terkejut, "Ya Rasulullah, wa kaifa?" "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin suatu negeri disiksa, diazab, sedangkan di dalamnya ada 18,000 orang soleh yang ibadah mereka seperti para nabi?" Nabi pun menjawab, "Lam yakunu yaghdabuna lillah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar." Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, bala, musibah kepada suatu negeri, walaupun di situ ada 18,000 orang soleh yang ibadahnya seperti ibadah para nabi, karena mereka tidak pernah marah karena Allah, Mereka tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Jika dirinya dizalimi, dia akan marah. Jika organisasinya diganggu, maka dia akan marah. Tapi jika agama Allah yang dirusak, maka jika agama Allah yang diinjak-injak, mereka tidak pernah marah. Dan mereka tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah penyebab bala, bencana, musibah turun di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan saja bala, musibah. Jika kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita tidak marah karena Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Dalam suatu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tahawanna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum sultanan zalima." Jikalau kalian tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat di atas kalian pemimpin-pemimpin zalim, yang mana pemimpin tersebut tidak menghormati orang-orang tua, tidak menghormati para ulama, dan tidak mengasihani anak-anak yang masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Azab, bala, musibah, jika kita renungkan, bukan turun begitu saja. Turunnya bala musibah tersebut karena di zaman ini orang-orang sudah lupa dengan amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan maksiat merajalela. Mereka beribadah namun lupa bahwa ibadah yang penting adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam satu hadis lain yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, suatu negeri dihancurkan oleh Allah, padahal di situ banyak orang-orang ahli ibadah. Sayyidatuna Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang-orang berdosa kena bala dan musibah itu wajar. Fama balu solihin? Kenapa orang-orang yang soleh terkena bala dan musibah?" Nabi pun menjawab, "Karena orang-orang soleh tersebut tidak peduli dengan agama Allah. Orang-orang soleh tersebut beribadah tapi melupakan ibadah yang lebih besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Ihya, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau berkata, "Wa 'alal jumlah fal hisbatu fil bid'ah ahammu minal hisba fi kullil munkarat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya kemungkaran yang paling besar adalah munculnya ajaran-ajaran sesat, munculnya aliran-aliran sesat. Hal yang seperti ini adalah dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar jika dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang lain. Namun sayangnya, yang kita sayangkan belakangan ini, kita melihat banyak orang-orang yang mengerti ilmu agama, banyak orang yang disebut sebagai kiai dan habaib, tapi ketika menyaksikan ajaran-ajaran sesat merebak di antara masyarakat, ia pun hanya diam dan membisu, seakan-akan dia tidak memiliki iman kepada Allah. Bahkan kadang-kadang justru orang-orang yang mengaku ulama tersebut, mengakui ajaran sesat tersebut, bahkan memberikan dukungan dan sokongan terhadap ajaran sesat tersebut, yang akhirnya memberikan peluang dalam perkembangan ajaran-ajaran sesat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa sebenarnya kita menghardik, menjauhi penganut ajaran sesat, maka Allah akan mengisi hati kita dengan keimanan. Man intahara sahiba bid'atin mala Allah qalbahu amnan wa imana. Siapa orang yang menjauhi, mencegah ajaran-ajaran sesat, maka Allah akan mengisi hatinya dengan rasa iman. Wa man ahana sahiba bid'atin ammanallahu yaumal faza'il akbar. Siapa orang yang menghinakan pengikut-pengikut ajaran sesat, maka Allah akan memberikan rasa aman nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, wa man alana lahu wa akramahu aw laqiyahu bi bisrin faqad istahaffa bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, kalau ada orang, siapapun itu, berkata lemah lembut kepada pengikut-pengikut ajaran sesat, menghormati pengikut-pengikut ajaran sesat, menemuinya dengan wajah yang manis, maka dia telah meremehkan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita upayakan, kita tingkatkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya negeri kita bebas dari bala, supaya negeri kita bebas dari musibah, supaya Allah mengangkat bala dan musibah dari diri kita dengan cara kita gerakkan, kita tingkatkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita jauhi ajaran-ajaran sesat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keamanan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita sakinah, memberikan kita kehidupan yang nyaman. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita bersama, sehingga kita mendapatkan dan meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام، أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم بالسعادة في الدارين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة المسلمين، وانشر جيوش الموحدين، واهلك الكفرة والمبتدئة والشيعة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.